suketeki. Mapan sajroning tanduran pari tuh sedulur ayo podo ngaji kanggo sangu besok yen wis mati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. Tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. Wahai kawan di mana engkau berada, ajal itu pastikan tiba. Mari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. Kanggo kita sing nindakake lan kanggo uang sing wis mati, mugi Allah ijabahi.